Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المصنف الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره ومقامه في الدارين آمين. والأمر الثالث dan perkara ketiga. Al-inhimaku fi syahwati dunya, terjerumus ke dalam syahwat ad-dunya, wa tabassut fi malzuzatiha, dan bersenang-senang dalam kelazatan dunia. Fa inda dzalika ya'surul wara wa yadikul hal, maka di saat itu akan sulit untuk memiliki sifat wara dan akan menjadi sempit al-halal, harta yang halal. Fa inna hadza sarafun, karena sesungguhnya hal seperti ini berlebihan. Wal halal la yahtamil saraf, dan harta yang halal tidak menerima berlebihan dalam menggunakan harta. Wa amma man haraduhu min ad-dunya ahzu qadri ad-darura awil haja fal wara' mutayassar lah. Adapun seseorang yang tujuannya daripada dunia untuk mengambil seukuran darurah dan seperlunya aja, maka sifat wara' baginya akan mudah untuk dilaksanakan. Wala hujjatul Islam nafa Allah taala bih. Wa idza qani'ta fi sanah bi qamisin khashinin wa fil yawm wa laila bi rahifin min al khushkar lam yu'wizka min al halali ma yakfika. Begitu yang dikatakan oleh Hujjatul Islam, jika kamu merasa cukup dalam satu tahun dengan hanya satu gamis yang kasar, dan dalam satu hari satu malam cukup dengan dua potong roti yang kering atau yang biasa, lam yu'wizka minal halal ma yakfik, tidak akan sulit bagi kamu untuk mendapatkan harta yang halal sesuai dengan kebutuhanmu. Wa inal halal kathir, maka sesungguhnya yang halal itu banyak. Wa laysa alayka an tatayaqqan batinal umur, dan tidak wajib atas kamu untuk meyakini hakikat setiap perkara, setiap harta. Bal alaika an tahtariza min kulli ma ta'lamuhu haraman aw tadunnuhu dhannan hasala min alamatin najizatin makrunatin bil mal. Tapi wajib atas kamu untuk menghindari setiap harta yang kamu mengetahuinya harta itu haram, atau menyangkanya dengan sangkaan yang berdasarkan alamat, berdasarkan tanda yang kuat yang ada dalam harta tersebut. Wa idhaka fi nafsika syai'un faminal wara'i ijtinabuh, dan jika merasa ragu di dalam hati kamu apa harta itu halal atau haram, maka termasuk daripada sifat wara', kamu tinggalkannya, kamu jauhinya. Wa in ahallahu dhahirul ilmi, walaupun dihalalkan menurut ilmu yang dhahir. Fainal ithim maha kafin nafas wa taradda fi sadar, karena sesungguhnya Sesuatu yang dianggap dosa itu adalah sesuatu yang menjadikan atau keraguan yang ada di dalam dirinya. Wa in aftakal muftuna, walaupun difatwakan oleh para ulama yang berfatwa, kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rakhasun biman lahu qalbun mustanir. Dan ini khusus bagi seseorang yang memiliki hati yang bercahaya. Wa fi janibil matruk dunal akhad, dan dalam keadaan meninggalkan harta bukan mengambilnya. Maka di sini menyebutkan perkara ketiga dari sebab-sebab seseorang kemasukan harta yang haram atau kemasukan harta yang syubhat. Sebabnya apa? Beliau mengatakan ada sebab, ada tiga sebab. Yang sebelumnya sudah kita baca, salah satu sebab kemarin adalah tidak hati-hati dan tidak terlebih dahulu untuk menyelidiki setiap harta yang masuk atau harta yang datang kepada kita. Dan yang kedua, ya, kita mencari harta tapi tanpa didasari dengan ilmu. Kita berdagang tanpa ilmu. Ya, kita punya usaha tanpa didasari dengan ilmu, sehingga di situ terjadi nantinya muamalah yang tidak memenuhi syarat, muamalah yang tidak sah dalam agama, sehingga harta yang diambil itu adalah harta yang sebenarnya tidak halal bagi dia untuk mengambilnya dan memakannya. Akhirnya masuk sesuatu yang haram atau syubhat ke dalam perutnya. Dan yang ketiga adalah karena dia memiliki kehidupan yang mewah, memiliki kesenangan dalam merasakan kelezatan-kelezatan dunia tanpa batas. Jadi dia ingin nikmat terus, dia ingin punya harta banyak, rumah mewah, kendaraan mewah, ingin bersenang-senangan dengan harta tersebut, ingin dia ya bisa melakukan segalanya dengan hartanya, sehingga karena keinginan-keinginannya yang banyak, maka tidak mau dia akan diharuskan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya. Kalau sudah dia memiliki kebutuhan yang banyak, keinginan yang banyak, cita-cita yang banyak, pikirannya selalu bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara mendapatkan uang. Dan kalau seperti itu, nanti suatu waktu dia akan lupa dan dia tidak akan peduli mau dari mana uang yang dia dapatkan, mau dari mana yang dia makan daripada harta yang ada pada tangannya. Mau itu dari halal atau haram tidak peduli. Yang penting keinginannya tercapai. Yang penting tujuannya ya terlaksana. Nah, ini kenapa terjadi seperti ini? Karena dia punya keinginan yang tinggi. Karena ingin berfoya-foya dengan harta, karena ingin bersenang-senang dengan dunia. Tapi katanya beliau, jika seseorang hanya menginginkan daripada dunia sekedar kebutuhannya aja, bukan bersenang-senang, ingin punya harta cuma sekedar biar bisa makan, sekedar bisa menyewa rumah untuk ditempati, sekedar bisa memberikan nafkah kepada keluarga, sekedar untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya, tujuannya hanya sesuai kebutuhannya aja, tidak berlebihan, maka halal, harta yang halal akan mudah didapatkan. Kalau kebutuhannya dia seperlunya aja, bagi dia mendapatkan harta yang halal akan mudah. Yang repot mendapatkan harta yang halal ini ya karena keinginannya yang banyak, keinginannya yang tinggi, sehingga membutuhkan ini dan itu dan ini dan itu, sehingga tidak peduli nantinya dari mana harta yang dia ambil, mau dari halal ataupun haram. Padahal kalau kita melihat hakikat sesungguhnya, kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari harta, bukan untuk mencari uang, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Bukan kita diciptakan di dunia ini untuk membangun rumah yang mewah, untuk memiliki kendaraan yang di luar, di atas kebutuhan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utamanya liya'budun, untuk beribadah. Jadi harta yang kita butuhkan adalah harta yang membuat kita terbantu untuk akhirat kita. Dengan harta ini kita bisa beribadah. Dengan harta ini kita bisa membantu orang lain. Dengan harta ini kita bisa melaksanakan kewajiban memberikan nafkah, menyekolahkan anak, mengajarkan anak ilmu agama. Nah, itu kan butuh harta. Tapi harta yang dibutuhkan untuk kewajiban dan untuk keperluannya, bukan untuk berlebihan, bukan untuk bersenang-senang. Kalau kita untuk bersenang-senang, tidak akan pernah kita puas daripada harta. Sampai kapanpun terus kita akan kurang. Walaupun kenyataannya dia sudah kaya. Walaupun kenyataannya dia sudah banyak uangnya di banknya. Di banknya sudah banyak. Walaupun mobilnya mungkin jejer 5 mobil, 10 mobil sekalipun. Tapi kalau dia ya, terus ingin kaya, tidak akan pernah merasa puas. Dan itu kebanyakan sifat orang yang mencari dunia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takasur hatta zurtumul makhabir. Alhaakumut takasur. Kalian dilalaikan. Dilalaikan dari Allah, dilalaikan daripada akhirat, dilalaikan daripada ibadah. Apa yang melalaikan mereka? Yang melalaikan mereka at-takasur. Saling memperbanyak harta. Memperbanyak. Ingin hartanya banyak, ingin mobilnya banyak. Ingin perabotan rumahnya lengkap. Ingin rumahnya mewah. Ingin. Bukan untuk seperlunya, tapi untuk bersenang-senang. Nah, ini yang dilalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini, tidak akan pernah puas dengan harta yang dimilikinya. Terus akan merasa butuh tambahan. Kalau merasa butuh terus hidupnya, merasa miskin selamanya. Merasa fakir selamanya. Kenapa? Karena dia merasa butuh terus. Butuh. Orang fakir itu kan karena butuh. Miskin dikatakan miskin, fakir dikatakan miskin karena dia butuh. Punya kebutuhan. Kalau orang walaupun punya harta sebanyak apapun, tapi terus merasa kurang, ya miskin itu. Tidak akan pernah menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak akan pernah puas. Sampai kapan? Ya, hatta zurtumul maqabir. Sampai mereka masuk ke dalam liang-lahatnya, masuk ke dalam kuburannya. Ya, inilah yang dikatakan ya oleh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walan yamla fahu illa turab. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, andai kata law kana libni Adam wadiun min zahabin labtaha an yakuna lahu wadian akhar, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam walam yamla fahu illa turab. Andai kata manusia memiliki satu wadi, satu lembah, sebanyak satu lembah yang isinya emas. Satu lembah ini isinya emas. Maka dia akan terus mencari tambahan dan tambahan sampai memiliki dua lembah emas. Kalau sudah memiliki dua lembah emas, terus akan berusaha ingin memiliki tiga lembah emas. Padahal di satu lembah emas ini isinya emas, bukan pasir, bukan. Tapi itu yang sudah digambarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad. Tidak akan pernah puas artinya. Terus, sebanyak apapun hartanya, terus akan berusaha mencari-cari harta. Walanyam la'fahu ila turab. Dan tidak akan mulutnya, tidak akan merasa puas, kecuali kalau sudah ditutupi dengan tanah kuburannya. Kalau sudah mulutnya tertutup dengan tanah kuburannya, baru selesai sudah keinginan-keinginannya. Selesai sudah kerakusannya untuk mencari dunia, karena sudah mati. Ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Dan ini yang ditakutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW dalam sabdanya, beliau mengatakan, mal fakhru ahsa alaikum, walakin ahsa antubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum, fatanafasuha kama tanafasuha, fatuhlikakum kama ahlakatkum. Demi Allah, sampai bersumpah Nabi SAW. Demi Allah, aku tidak khawatir. Aku tidak takut terhadap kalian sebagai umatku daripada kefakiran. Aku tidak khawatir umatku ini fakir. Umatku miskin. Tidak perlu khawatir, tidak perlu ditakutkan kalau umatnya Nabi Muhammad menjadi miskin. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Antubsatad dunya alaikum. Sebaliknya, yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW, dunia itu dibentangkan kepada kalian. Diberikan dunia itu sebanyak-banyaknya kepada kalian. Itu malah yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. sebagaimana dibentangkan dunia kepada umat-umat yang sebelum kalian. Dan mereka dan kalian nantinya ketika itu akan berebutan untuk mencari bagian daripada dunia tersebut. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu berebutan untuk mencari dunia. Fatuhlikakum. Maka dunia karena kalian perebutkan akan menghancurkan kalian. Akan menghancurkan agama kalian. Sebagaimana menghancurkan umat-umat yang terdahulu. Ini gambaran yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Sekarang terjadi. Berapa banyak karena dunia rusak agama. Karena dunia kita bermusuhan. Karena dunia kita tidak saling mencintai lagi. Sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bersaudara lagi. Bahkan dengan saudara senasab pun kita putus tali silaturahmi karena sebab dunia. Karena urusan dunia. Antara saudara, bahkan bukan kadang antara saudara lagi, tapi antara orang tua dan anak. Kadang-kadang putus hubungan karena urusan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hancur karena sebab urusan dunia. Menjadi hancur. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Dibentangkan dunia kepada kalian, akhirnya dunia itu akan menghancurkan kalian. Lebih bukan dikhawatirkan oleh Nabi SAW kita menjadi miskin. Tapi sebaliknya. Nabi SAW mengkhawatirkan kita yang menjadi kaya. Kita terbentangkan kepada kita harta yang banyak. Kemudian kita merasa tidak puas, merasa ingin banyak sampai berebutan. Sampai hancur agama kita. Sebagaimana hancurnya umat-umat yang terdahulu. Na'udzubillah. Bagaimana contoh ya cerita yang diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Allah Isa. Yang mana Nabi Allah Isa pernah didatangi seseorang ingin berteman dengannya. Ya Nabi Allah, aku ingin berteman dan bersahabat denganmu. Ya Her, kalau kamu memang ingin berteman, bersahabat, ya berjalan denganku. Karena Nabi Isa ini tidak punya rumah. Nabi Isa ini ya selalu terus merantau dari tempat ke tempat tanpa punya tempat tinggal. Zuhud beliau. Ya, Nabi Isa ini zuhud. Tidak punya kendaraan, tidak punya rumah. Bahkan tidurnya pun hanya berbantal dengan bantal batu. Bantalnya batu. Kita enak tidur di atas kasur yang empuk. Bantal yang empuk. Masih ada bonus guling, selimut lagi. Nabi Isa enggak. Ya, begitulah para nabi kebanyakan. Sebagaimana nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tidurnya Nabi Muhammad di atas tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Daunnya kurma itu pelepah kurma. Buat tikar, dibuat alas untuk tidur. Otomatis kalau sudah tidur, membekas di punggung beliau. Bekas merah-merah. Ya, artinya enggak enak. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Sayyidina Umar bin Khattab sampai menangis melihat Nabi SAW bangun dari tidur sudah merah semua punggungnya. Ya Rasulullah, aku melihat raja-raja, baik raja di Romawi, raja di Persia, sudah dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bagaimana kehidupan mereka? Dibentangkan kepada mereka kelezatan dunia. Mereka duduk di atas kasur yang empuk-empuk, permadani yang mewah-mewah. Dan di hadapan mereka makanan yang enak-enak, buah-buahan yang lengkap. Dan engkau ya Rasulullah demi Allah lebih berhak untuk mendapatkan hal tersebut dari mereka. Katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sambil menangis dan menetes air matanya. Ya Umar, katanya Rasulullah SAW. Ama tardu an yakuna lahumu dunya walana al-akhirah. Tidaklah kamu rela wahai Umar. Biarkan mereka bagiannya di dunia. Biarkan bagi mereka kenikmatan dunia. Tapi bagi kita kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia bagi mereka orang-orang kafir. Tapi kita kenikmatannya adalah di akhirat. Makanya dikatakan setiap kenikmatan yang didapatkan oleh seseorang di dunia mengurangi kenikmatan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bertambah banyak kenikmatan yang dinikmatinya di dunia, bertambah berkurang kenikmatan yang dia dapatkan nantinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu banyak orang menghindar. Fa ala kulli hal, di sini bagaimana diceritakan Nabi Isa kemudian berjalan dengan kawannya, dengan sahabatnya yang baru. Kemudian suatu waktu duduk di sebelah sungai sambil makan roti. Yang mana di situ ada 3 potong roti Kemudian satu potong roti diberikan kepada kawannya, satu potong roti dimakan oleh Nabi Isa, satu potong roti diletakkan di sebelahnya. Kemudian Nabi Isa setelah selesai makan satu potong roti, pergi jalan menuju sungai untuk minum air sungai. Kemudian kembali lagi ke tempat duduknya, ternyata satu potong roti yang tersisa hilang, tidak ada. Kemudian ditanyakan kepada kawannya, kamu ngambil ya, kamu makan ya? Tidak, aku tidak makan. Padahal tidak ada orang lain. Dibiarkan oleh Nabi Isa. Berjalan lagi mereka berdua. Kemudian mereka berdua ini melihat satu kijang. Satu ekor kijang. Ya, satu ekor kijang memiliki dua anak. Kemudian salah satu daripada anaknya itu diambil dan disembelih. Kemudian setelah disembelih, dimakan, dan kemudian dihidupkan lagi oleh Nabi Isa. Dihidupkan lagi. Mukjizat Nabi Isa. Kaget ini kawannya. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan kepada kawannya, demi zat yang memperlihatkan mukjizat ini, beritahu aku, siapa yang ngambil roti tadi? Enggak, bukan aku. Sungguh, demi Allah aku enggak tahu. Masih bohong. Padahal sudah melihat mukjizat seperti ini. Akhirnya, mereka berdua berjalan lagi, kemudian melewat di hadapan mereka ada sungai besar. Sungai luas. Dan mereka tidak mendapatkan ya, perahu atau yang bisa mengantarkan mereka untuk melewati sungai. Dipegang tangannya oleh Nabi Isa, tangan kawannya, dan diajak berjalan di atas sungai. Jalan. Tapi ini Nabi Isa, jangan coba-coba. Jalan, nyebrang. Berjalan di atas air. Mukjizat. Demi zat yang memperlihatkan mukjizat ini, beritahu siapa yang ambil roti tadi? Enggak, bukan ana. Sungguh bukan ana. Tetap nak ngaku. Akhirnya berjalan lagi. Tidak lama ada batu besar di hadapan mereka. Batu besar ini dipegang dan disentuh oleh Nabi Isa. Setelah disentuh oleh Nabi Isa, berubah menjadi emas. Emas berkilau. Batu besar jadi emas. Emas besar ini. Kaget temannya. Ya, lihat emas sebesar itu. Tidak ada emas sebesar itu. Sudah ngiler ini. Maka demi zat yang memperlihatkan mukjizat ini, batu jadi emas. Kasih tahu. Siapa sebenarnya yang mengambil roti tersebut tadi? Tetap nak ngaku ternyata. Bukan aku. Aku tidak tahu. La ilaha illallah. Akhirnya emas itu dipecah sama Nabi Isa. Dipecah jadi tiga bagian. Kemudian Nabi Isa memberikan satu bagian kepada kawannya, ini buat kamu. Satu bagian diambil oleh Nabi Isa. Loh, satu bagian lagi buat siapa? Katanya kawannya. Ini buat yang makan roti tadi. Oh, aku yang makan roti, katanya. Ya Allah. Urusan dunia langsung. Jujur langsung. Ini bagaimana sifat dunia. Nabi Isa sudah tahu, ingin memperlihatkan bagaimana ini kebusukan dunia. Karena dunia bohong. Bohong kepada Nabi lagi. Karena siapa ini? Karena dunia. Berapa banyak kita bohong karena urusan dunia. Ketika kita berdagang sedikit-sedikit kita bohong kan? Karena urusan dunia. Ini ya. Akibatnya. Akibat cinta kepada dunia. Akhirnya karena sudah mengaku dia yang mengambil. Sudah ini. Semua emas. Nanti bawa. Nabi Isa tidak perlu. Nabi Isa mau kaya raya. Bisa. Tapi Nabi Isa memiliki kehidupan yang sederhana. Karena tahu tidak ada harganya dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Dunia tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada nilainya. Sedikit pun tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya, bukan berarti orang yang punya kekayaan dunia, oh berarti Masya Allah orang baik. Tidak ada. Ya, mungkin punya harta diinfakkan karena Allah, itu nilainya. Tapi kalau dibuat bersenang-senang, tidak ada nilainya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, "Lokanatid dunya tazinu indallah janah ba'udah masaqa minha kafiran serbatama." Andai kata harta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ada nilainya. Walaupun nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sekedar sayapnya ba'udah, nyamuk. Sayapnya nyamuk nilainya. Ada dunia itu, harta itu nilainya di mata Allah. Tapi hanya kecil sedikit semata, sebatas sayapnya nyamuk aja. Andai kata itu. Andai kata ada nilainya. Walaupun nilainya hanya sebatas sayapnya nyamuk. Allah tidak akan berikan harta dan dunia kepada orang kafir. Allah hanya memberikan kepada orang Islam. Karena apa? Karena ada nilainya. Tidak mungkin diberikan kepada orang kafir. Walaupun nilainya sedikit. Walaupun nilainya sedikit. Tapi artinya apa? Tapi dunia kenyataannya tidak ada nilainya sama sekali di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya sekedar nilainya sayapnya nyamuk pun tidak. Oleh karena itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia tersebut kepada orang kafir, kepada orang fasik, kepada orang yang musyrik. Bahkan yang kafir-kafir kaya-kaya. Memang tidak ada nilainya. Sebagian salah mengatakan maraitu khafian anillah a'zam min mahabbati dunya. Aku tidak melihat sesuatu yang membuat seseorang terputus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa penyebabnya manusia terputus dari Allah? Tidak ada penyebab yang lebih besar ya daripada cinta kepada dunia. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali ya, ad-dunya ra'su kulli khati'ah. Dunia itu sebab utama semua kemaksiatan yang ada di bumi ini, cinta kepada dunia sebab utamanya. Nah, itulah yang terjadi. Ketika Nabi Isa meninggalkan kawannya tersebut, dia sudah senang, dia sudah puas dengan bongkahan emas yang banyak yang besar. Dia berusaha, dia teret-teret emas tersebut, dia bawa. Tahu-tahu datang dua orang di padang pasir ini. Dua orang melihat emas sebesar itu, pasti tergiur ini cinta dunia. Akhirnya mereka berusaha bertikai untuk berebutan dunia. Ketika mereka bertengkar, sudah di antara mereka, si orang yang kawannya Nabi Isa ini mengatakan, sudah, tidak usah kita bertikai. Kita bagi rata aja. Satu untuk kamu, satu untuk kita. Kamu juga, satu untuk kanan. Pas tiga. Iya, sudah. Mereka sepakat. Ini rebutan dunia. Sudah, satu-satu. Bawa emasnya masing-masing. Di tengah perjalanan, di kampung mereka kelaparan. Namanya manusia lapar. Akhirnya mereka mengirim satu orang di antara mereka untuk membeli makanan. Mereka kaya raya punya emas. Ketika membeli makanan, yang beli makanan ini sudah membawa makanan, bungkusan makanan ini terbesit dalam hatinya, dalam otaknya. Aku akan berikan racun dalam makanan ini. Cuma. Karena apa ini? Berbuat jahat, niat jahat. Karena apa? Cinta kepada dunia. Kalau aku berikan racun dan dimakan makanan ini, nasi ini oleh dua kawanku, mereka akan mati. Sehingga aku satu-satunya yang memiliki harta. Satu-satunya yang memiliki emas tersebut. Semuanya milik aku. Ini, karena rakus. Dua orang yang sedang menunggu, ngobrol-ngobrol, obrolan mereka sampai kepada batas, gimana kalau misalnya nanti orang kawan kita ini yang beli makanan datang, kita bunuh aja. Langsung kita bunuh. Biar emas ini kita bagi berdua aja, gak usah bertiga. Nah, kenapa ini mereka niat bunuh? Karena rakus kepada dunia. Benar, kawannya datang langsung dibunuh, dikeroyok sama dua orang kawan. Nah, padahal kawannya, sahabatnya mati yang bawa makanan. Setelah mati, mereka makan nasibnya. Padahal sudah beracun. Akhirnya setelah makan, mati semuanya tiga orang itu. Tiga orang mati, Nabi Isa lewati mereka. Ya Allah, lihat itu dunia. Melewati mereka, Nabi Isa mengatakan, itu loh, ini akibat cinta kepada dunia. Mereka semuanya, tiga orang tergeletak, sudah mati semuanya jadi mayat, dan emasnya berada di antara mayat-mayat tersebut. Itu dunia. Kalau kita ingin melihat, kalau kita ingin melihat nilai daripada dunia, manfaat daripada dunia, coba kita lihat bagaimana nilai dunia tersebut di hadapan orang yang akan menghadapi kematian. Muhtadar, di hadapannya sudah malaikat Israel. Di hadapannya sudah akan pindah ke alam barzah. Sudah sakit keras, sudah mau mati. Malaikat Israel sudah tampak-tampak. Dia sudah melihat kakeknya yang sudah meninggal, orang tuanya. Biasanya orang mau mati seperti itu. Diperlihatkan oleh Allah kakeknya yang sudah meninggal atau orang tuanya sudah meninggal. Orang tua sudah mau mati berarti. Sudah manggil orang tua, sudah manggil orang-orang yang sudah meninggal. Hah? Sudah mati dah itu, malaikat Israel datang. Kira-kira di saat itu mau dicabut nyawanya, apa manfaat dunia untuk dia? Apa manfaat dolarnya dia? Apa manfaat ya kekayaannya? Tidak ada. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada yang menyelamatkan dia daripada dunia ini. Tidak bisa menyelamatkan. Di saat itu Nabi Isa. Makanya di dalam surat itu. Ya, surat apa itu? Surat di dikatakan fa'ala kulli hal. Yang kita lanjutkan. Bahasanya di saat itu indal muhtadhar tidak ada yang diharapkan kecuali rahmat Allah. Tidak ada yang diharapkan kecuali maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan dosanya. Ya Allah, mau mati memikul dosa yang banyak. Yang diharapkan, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah terimalah amal kebaikanku. Tidak butuh uang, tidak butuh harta, tidak butuh mobil, tidak butuh rumah yang mewah, tidak butuh. Hanya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semuanya akan menuju ke dalam keadaan tersebut. Kita semuanya akan berada dalam keadaan tersebut dan tidak lama ini. Ini kita akan tinggalkan ini alam dunia. Kita tidak akan lagi datang ke masjid ini. Tidak akan balik lagi ke rumah kita. Tidak akan tidur lagi di tempat tidur kita. Semuanya akan berubah nantinya. Ya, nanti kita akan berubah pindah ke alam barzah. Ya, dan berjalan dunia ini seperti biasanya. Kita mati ya terus berjalan. Orang tidak akan peduli kepada kita lagi. Ya, bahkan mungkin keluarganya kita tidak peduli kepada kita. Mungkin tidak ziarah kepada kita. Mungkin setahun sekali ziarah. Na'udzubillah. Padahal keluarganya yang menikmati hartanya. Padahal keluarganya ya, yang mendapatkan hasil jerih payahnya setiap hari. Berkeringat cari uang. Setiap hari mengeluarkan waktunya dari pagi sampai sore. Untuk cari uang. Tapi kemudian yang menikmati siapa? Orang lain. Yang menikmati orang lain. Keluarganya. Orang lain. Dan dia dapat pahala. Tidak dapat pahala. Nah ini musibah. Yang dikatakan oleh Sayyidina Yahya bin Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Musibah seseorang ketika meninggal yang terkait dengan hartanya ini. Pertama, dia akan tinggalkan semua hartanya. Susah payah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bangun rumah yang mewah, ingin mengumpulkan uang yang banyak, perabotan rumah yang lengkap, sudah lengkap, sudah banyak hartanya, mati. Ditinggal apa enggak? Ditinggal. Apa ada yang dibawa ke kuburan? Yang dibawa hanya kafan aja. Kain kafannya yang dibawa. Yang lainnya mana pakaiannya? Tidak ada. Jasnya, celananya, gamisnya, sarungnya, semuanya tidak ada yang dibawa. Ditinggal semuanya. Ya, kendaraannya ditinggal. Bahkan ke kuburan hanya pakai keranda. Ya. Padahal kendaraannya Mercy, BMW, Alphard. Tapi semuanya tidak mengantar. Yang mengantar hanya keranda. Ya, rumahnya yang mewah, Masya Allah, terang. Biasa dia nikmati dengan senang dengan keluarganya melihat nonton televisi ini. Kuburan gelap, sempit, banyak ulat, kotor, tidak ada orang, sendiri, tidak ada keluarga yang menemani. Ada yang keluarga yang mau menemani? Tidak ada. Hatta anaknya tidak mau menemani. Hatta istrinya, walaupun istrinya tidak akan rela menemani di kuburan. Siapa menemani? Bahkan mayatnya pun tidak akan rela dibiarkan di rumah. Jangankan di dalam rumah, di garasi pun tidak akan rela mereka keluarganya untuk ditaruh di situ. Karena bau bangkai. Karena bangkai dan busuk. Itu keadaan yang nanti kita akan mendapatkan atau mengalami keadaan tersebut. Nah, artinya apa? Manfaat dunia yang kita cari-cari kemudian kita tinggalkan. Nah, manfaat. Ya, makanya dikatakan oleh Nabi Islam. Yaqul ibnu Adam. Ya, mali mali. Wa ma laka min malika illa ma akalta fa'ablet. Wa ma labista fa'ablet. Wa ma anfaqta fa abukat. Manusia mengatakan, ini hartaku, ini rumahku, ini mobilku, ini uangku, ini perabotanku, ini semuanya hartaku. Padahal kalau kita sadar kenyataannya, sesungguhnya hartanya dia itu hanya yang dimakan kemudian menjadi kotoran. Yang dimakan daripada makanan yang nikmat, yang enak-enak, jadinya apa? Jadi kotoran. Ya, itu yang hartanya dia. Kemudian, hartanya dia pakaian. Yang dipakai, pakai, lama-kelamaan jadi kusam. Kemudian yang ketiga, hartanya dia yang diinfakkan. Nah, ini fa'abuket, kata Rasulullah SAW. Nah, hartanya dia yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan tersisa. Itulah nanti yang akan dia nikmati di akhirat. Harta yang lain yang tidak diinfakkan, tidak akan dinikmati di akhirat. Yang dinikmati oleh dirinya nanti di akhirat adalah harta yang diinfakkan. Jadi itulah hartanya dia yang sesungguhnya. Makanya Nabi SAW ketika bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, apakah ada di antara kalian yang menyukai harta orang daripada hartanya sendiri? Tidak ada ya Rasulullah. Mana ada orang suka dengan hartanya orang? Hartanya orang, ya harta kita. Hartanya orang bukan kita nikmati. Masing-masing ya suka, senang dengan hartanya sendiri. Nah, ketahuilah. Apa yang ditahan, itu sebenarnya harta orang. Apa yang diinfakkan, itu hartanya dia sendiri. Yang ditahan, disimpan. Ya, di bank, disimpan. Dan ditahan di rumah hartanya. Itu hartanya orang. Kenapa? Karena akan pindah kepada orang nantinya. Hartanya dia sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan. Itu harta dia yang sesungguhnya. Karena dia akan dapatkan nanti hasilnya di akhirat. Ini loh hasilnya. Ini hartanya nih. Ketika Nabi SAW memotong kambing, ya, kemudian Nabi SAW membagikan potongan-potongan kambing tersebut dan memerintahkan ya, orang untuk membagikan. Bagikan semuanya. Bagikan. Kemudian tidak lama Nabi SAW tanya kepada orang yang membagikan, apa semuanya dibagikan? Tidak ya Rasulullah, semuanya dibagikan kecuali hanya al-katif, bagian punggung kambingnya, pundaknya. Aku sisakan. Karena orang ini, sahabat ini tahu Rasulullah itu suka bagian tersebut, maka aku sisakan buat Anda ya Rasulullah. Berarti katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tersisa kecuali bagian punggungnya, bagian pundaknya. Semuanya tersisa, padahal semuanya yang dibagikan, yang tersisa hanya bagian pundaknya. Tapi Nabi SAW mengatakan, berarti semuanya tersisa kecuali bagian pundaknya. Maksudnya tersisa apa? Tersisa di akhirat. Berarti semuanya itu yang sudah dibagikan kepada orang-orang, kepada tetangga, itu akan milik Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Yang tidak milik Nabi ini pundaknya, karena tidak diinfakkan, tidak diberikan, dan tidak dibagikan. Berarti ini yang tidak tersisa, ini yang hilang, bukan hartaku ini. Itulah hakikatnya seseorang. Ya, kalau orang mau mikir seperti itu. Tapi muskilahnya cinta dunia di hati ini berat. Untuk kita meninggalkan cinta kepada dunia ini berat. Tapi seorang-orang yang berakal mestinya berpikir. Meninggalkan kesenangan daripada dunia ini berat. Tapi kalian kehilangan kesenangan di surga Allah lebih berat. Ya enggak? Lebih berat. Kalian kehilangan harta karena diinfakkan berat. Atau kalian kehilangan mobil apalagi berat. Tapi kalian pikir lebih berat mana daripada kesenangan yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih berat lagi. Tarkud dunya syadid dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wa tarkul jannah asyad. Kehilangan dunia bagi orang yang cinta dunia berat. Tapi kehilangan surga Allah Subhanahu wa taala itu lebih berat lagi. Man kana yuridu hasal akhirah nazid lahu fi harsih. Wa man kana yuridu hasad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan ladang akhirat, maka aku akan berikan kepadanya ladang akhirat, bahkan aku tambah. Kita ingin surga, kita ingin kenikmatan di surga. Apa yang kita inginkan diberikan oleh Allah, bahkan ditambah daripada keinginan kita. Ya, karena wala khatar ala qalbi basar, kenikmatan surga itu tidak pernah terpintas di dalam hati manusia. Gaul, jadi kita ingin, Allah akan memberikan yang lebih daripada yang kita inginkan, yang kita bayangkan. Ya, kalau kita menginginkan akhirat, Allah akan berikan lebih. Wa man kana yuridu dunya nu'tihi minha. Kalau manusia ingin mendapatkan harta duniawi, Allah akan berikan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi dia tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat nanti, na'udzubillah. Buat apa kita kaya raya di dunia, senang dengan kenikmatan, foya-foya, tapi kemudian tidak mendapatkan kenikmatan akhirat? Kenikmatan dunia ini seberapa lama sih? Ya, singkat-singkat, sangat singkat. Sangat singkat. Tidak ada bandingannya dengan waktu yang kita akan jalani di akhirat selama-lamanya itu. Rugi. Makanya Imam Hasan Basri mengatakan, "Lokanatid dunya min zahabin tafna wal akhirah min khashabin ya tabkha, lakana al aqil an yahtar al akhirah ala dunya." Imam Hasan Basri mengatakan, andai kata, ini andai kata. Andai kata dunia itu terbuat dari emas, rumah kita dari emas, dari berlian, dari permata. Mewah. Mobil kita dari emas, anti peluru. Ya, tapi ujung-ujungnya tafna. Ujung-ujungnya binasa. Ujung-ujungnya habis. Ujung-ujungnya kita tinggalkan, semuanya akan hancur. Sebentar. Di akhirat, andai kata di akhirat ini, surga terbuat hanya dari batu biasa, kayu biasa, batu bata biasa, semen biasa, bukan emas, bukan permata, enggak. Tapi tabokho, tapi terus kita nikmati selama-lamanya, enggak ada akhirnya, enggak ada ujungnya. Maka orang yang berakal, kalau dia memikir dengan akalnya, pasti dia akan memilih kehidupan di akhirat, walaupun hanya dari batu, dari kayu biasa, dari semen biasa, khazafin, min khazafin, lakin tabqa, tapi terus akan ada, terus akan kita nikmati selama-lamanya, akan milik. Wa kaifa bil aqs? Bagaimana keadaan sesungguhnya terbalik? Yang mana keadaan sesungguhnya dunia ini terbuat dari mana? Dari batu. Rumah kita ini terbuat dari batu, dari semen. Habis itu apalagi binasa lagi. Di akhirat surga terbuat dari apa? Dari emas, dari berlian, dari permata. Pintunya aja emas. Ya, sungainya, sungainya airnya aja dari susu. Ada sungai airnya dari madu, sungai airnya dari khamr. Kita nikmati khamr itu, bukan khamr seperti di sini. Khamr sini kan rasanya gitu. Walaupun enggak pernah merasakan. Membuat orang mabuk kayak gila ya. Ini kehidupan di akhirat ya. Nikmatnya, mewahnya enggak pernah terbayangkan oleh hati manusia dan itu dirasakan selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, suatu waktu dibikinkan, dibuatkan oleh seseorang mimbar yang baru, mimbar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berceramah di atasnya. Nabi sebelumnya hanya berceramah bersandar kepada batang pohon kurma. Batang pohon kurma ditaruh, diletakkan di masjid. Nabi bersandar di situ. Ya, batang pohon kurma. Kemudian ada sahabat membuatkan mimbar untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk di atas mimbarnya. Batang pohon kurma karena tidak dibutuhkan lagi, diambil diletakkan di samping masjid. Nabi pertama kali menggunakan mimbar yang baru, Nabi berceramah, dikagetkan oleh suara. Suara tangisan daripada batang pohon kurma itu, menangis. Padahal batang kurma bisa menangis. Dan didengar bukan hanya oleh Nabi, tapi didengar oleh semua sahabat yang di masjid. Jadi mereka keheranan, terheran-heran. Ternyata mereka berlarian melihat tangisan itu bukan manusia, ternyata potong batang pohon kurma. Kaget. Tapi kemudian Nabi menghampirinya. Nabi memeluknya. Menghampiri, memeluknya, ketika dipeluk dengan lembutnya oleh Nabi Sam, diam, tidak menangis lagi. Ya. Kenapa ini dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena cintanya pohon kurma tersebut kepada Nabi. Rindunya kepada Nabi. Tidak rela jauh daripada Nabi. Tidak mau ditinggal oleh Nabi. Ini pohon kurma tidak rela ditinggal Nabi. Tidak mau jauh dari Nabi, bahkan walaupun hanya jaraknya berapa meter. Merasa kehilangan Nabi. Yang sebelumnya dekat dengan Nabi, dijadikan sandaran oleh Nabi, sekarang ditaruh di sebelah masjid. Padahal itu pohon kurma tidak punya akal. Kita sama Allah diberikan akal. Kenapa kok tidak merasa sedih jauh dari Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita tidak menangis seperti pohon kurma? Kita tidak pernah mimpi Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah susah karena kita tidak pernah mimpi Nabi Muhammad. Tidak pernah kita merasa bertanya-tanya kenapa kita jauh daripada kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya di lidah kita cinta kepada Nabi Muhammad. Di dalam hati kita kurang kerinduannya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Coba ini pohon kurma, rindunya, cintanya, ingin dekat bersama Nabi. Andai kata kita seperti pohon kurma, kita akan dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Hati kita akan dipeluk oleh Nabi Muhammad SAW. Dan akan bahagia kita dunia akhirat. Ya la qalbin sururuhu gatawala bihabibin ammal anama nawala sahibul maulid. Habib Ali Muhammad Hafsi. Beruntung hati seseorang yang di dalam hatinya penuh dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu hati yang beruntung. Ini pohon kurma karena kecintaannya merasa sedih jauh dari Nabi Muhammad SAW dipeluk. Karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW ditawari oleh Nabi Muhammad SAW. Ditawari pohon kurma ini. Maukah engkau aku kembalikan lagi ke tempat asalmu. Dan aku jadikan lagi kamu sandaranku. Ketika aku berceramah. Atau pilihan kedua, aku akan jadikan kamu sandaranku ketika berceramah di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini pohon kurma memilih di surga. Karena pohon kurma melihat di dunia hanya sebentar. Rasulullah wafat selesai. Tapi di akhirat selama-lamanya. Alhainnya memilih akhirat. Pohon kurma aja memilih kesenangan akhirat, bukan dunia. Padahal tidak punya akal. Kok kita, yang penting dunia kita enak. Hidup kita di dunia enak. Tidak mikir bagaimana kita di kuburan. Tidak mikir bagaimana kita di sirat nanti. Bisa melewati sirat apa tidak kita. Tidak mikir bagaimana kita nanti masuk surga diri kita atau masuk neraka Allah. Dapat azab Allah sementara. Itu tidak dipikir. Yang penting kita senang hidup di dunia. Yang penting kita punya uang. Tidak mikir urusan itu urusan belakang itu urusan nanti. Padahal kita hidupnya sebentar saat sebentar lagi kita. Waltandur nafsun makot damat lihot. Hendaklah masing-masing melihat apa yang akan terjadi nantinya di akhirat yang tidak lama yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala lihat hanya esok. Lihatlah masing-masing bagaimana keadaannya esok hari di akhirat artinya. Apakah esok hari kita di akhirat ini benar-benar sudah siap dengan amal soleh, dengan sholat yang banyak, Qur'annya, dengan ampunan, dengan bertaubat kepada Allah dan sudah diampuni dosa-dosa kita, sudah siap menghadapi akhirat yang begitu dahsyat yang kita tidak tahu nanti kita berada dalam keadaan bagaimana di akhirat. Di kuburan di azza kita tidak tahu bagaimana nanti kita di barzah, bagaimana nasib kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Husnul khatimah atau suul khatimah kita tidak tahu, naudzubillah. Kita dalam keadaan tidak tahu, kita masih sibuk nyari harta dunia, lupa dengan akhiratnya, lupa dengan salat duhanya, lupa dengan salat witirnya. Lupa dengan sunnatul fajar. Salat dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak peduli. Salat sunnah empat rakaat sebelum asar. Rahimallahu imran shalla qabla al-asr arba'an. Allah akan merahmati orang yang salat sunnah empat rakaat sebelum salat asar. Enggak peduli. Yang penting kita sibuk dengan cari uang. Ibadah lupa. Ya. Ini zaman sekarang ini dilupakan. Ya, kalau sudah kita lupa, ya kita nanti dibangkitkan di kuburan naudzubillah di akhirat dalam keadaan kita buta. Ya, dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan di situ. Inna halatamal asar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Sesungguhnya nanti di akhirat orang akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Tapi bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Sehingga ketika Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih menangis, ya Rasul, aku ini orang yang buta. Ya, wa man kana fi hadhihi dunya wa man kana fi hadhihi ama fa wa fil akhirati ama wa adallu sabila. Dalam ayat Allah turunkan, barang siapa yang buta di alam dunia ini, buta di dunia akan lebih buta lagi di akhirat. Sayyidina Abdullah bin Maktub buta. Takut dia dengan ayat ini. Datang kepada Nabi SAW karena ketakutannya. Ya Rasulullah, tidak apa-apa. Aku rela buta di dunia. Tapi masa dikatakan buta di dunia akan lebih buta lagi di akhirat. Aku sudah sabar buta di dunia, ya Rasulullah. Turun ayat. Inna hala ta'man absar walakin ta'man gulub atif. Buta yang dimaksud itu bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Hatinya dikunci. Hatinya dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatilah tidak disadarkan bagaimana menjalani kehidupan sesungguhnya ini. Ini buta yang dimaksud. Kalau sudah di dunia buta, apalagi di akhirat akan lebih dibutakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hadi hidayat dan taufik dan kekuatan untuk kita selalu istiqamah dalam kebaikan, istiqamah meninggalkan kemaksiatan, diampuni segala dosa kita dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan seluas-luasnya, dan diberi diterima segala amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Panjang umur, sehat wal afiat. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.